إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله جميعا Pemuslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahannya untuk kita bermajlis duduk bersama tempat yang mulia ini, yakni untuk talabul ilm, mencari ilmu agama, menuntut, mempelajari, memahami ilmu agama dalam rangka menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri-diri kita dan juga menghilangkan kebodohan yang ada pada diri-diri saudara kita. Wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat talabul ilm, nikmat seseorang dimudahkan mencari ilmu syar'i, merupakan nikmat yang sangat azim, yang sangat besar. Dan mereka-mereka yang dimudahkan untuk duduk mengkaji ilmu syar'i sesuai dengan yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya, mereka-mereka yang mendapatkan nikmat yang mulia ini, yang mendapatkan kemudahan ini, mereka adalah akhyar, orang-orang pilihan. Mereka adalah orang-orang pilihan. Nah, kita hidup di zaman fitnah yang kebanyakan manusia, bahkan kaum muslimin sendiri, mereka terlupa, bahkan mereka tidak mau peduli dengan ilmu syar'i. Betapa banyak umat manusia, manusia-manusia yang hidup di zaman sekarang, tetapi sangat sedikit dari mereka yang Allah pilih untuk mendapatkan nikmat yang sangat mulia ini, yaitu nikmat dimudahkan menuntut ilmu. Fanasykurullah, maka kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, barakallahu fikum. Pada kesempatan siang hari ini, insyaallah taala kita akan mulai membaca kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Kitab Al-Adab Al-Mufrad adalah kitab yang disusun, kitab yang berisikan hadis yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi beliau mempunyai Sahih Al-Bukhari, di dalamnya terkumpul hadis-hadis sahih dan beliau menyusun satu kitab yang diberi nama Al-Adab Al-Mufrad, hadis-hadis yang menerangkan tentang adab yang berkaitan dengan etika-etika, budi pekerti, akhlak. Dan di dalam Al-Adab Al-Mufrad ini hadisnya tidak semuanya sahih, ya. Hadisnya tercampur, ada yang sahih, ada yang dhaif. Maka oleh salah seorang ulama di zaman kita ini, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau memisahkan di dalam atau dari kitab Al-Adab Al-Mufrad hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif. Maka muncullah kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad dan juga dhaif Al-Adab Al-Mufrad. Insyaallah taala kita akan membaca kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Naam. Barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullah, berkata Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Bab qaulullah taala. Bab qaulullah taala. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wawassayna al-insana biwalidayhi husna." Wawassayna. Dan kami mewasiatkan al-insana kepada manusia, biwalidayhi husna, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut. Di dalam surah Al-Ankabut. Dalam bahasa Arab kalau disebutkan kalimat bab, babun artinya secara bahasa etimologi adalah pintu, ya, jalan untuk masuknya sesuatu, bab. Kalau di kitab-kitab disebutkan bab, maka ada tiga cara baca. Bisa dibaca babu, ba-nya di dhammah tanpa fathah atau tanpa dhammah ta'in. Babu, ba-nya di dhammah. Kemudian yang setelahnya, qaulullah, kalimat setelahnya juga di dhammah. Babu atau babu qaulillah, ya, di kasrah. Ini yang pertama, susunannya mudhaf mudhaf ilaih. Atau bisa dibaca babun qaulullah. Babunnya di dhammah ta'in, dikasih dua dhammah, kemudian kalimat setelahnya dibaca marfu, dikasih dhammah. Babun qaulullah. Atau bisa babnya dibaca sukun, bab disukun, dimatikan. Kemudian kalimat setelahnya dibaca dhammah, qaulullah. Jadi tidak salah kalau ada yang baca bab qaulullah atau babu qaulillah atau babun qaulullah. Nah, ini hanya sedikit faedah dari ilmu nahwu. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna." Kami telah mewasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Para ahli tafsir menyebutkan wasiat di sini bermakna amr, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami telah mewasiatkan, maknanya kami telah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wal amru yadullu 'alal wujub. Sedangkan kaidahnya, kalau ada perintah dari Allah atau Rasulnya, yadullu 'alal wujub, itu menunjukkan wajibnya hal tersebut. Di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka birrul walidain, berbakti atau berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Siapa saja dari hamba-hamba Allah yang dia meninggalkan perbuatan memberikan kebaikan, berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia telah terjatuh ke dalam dosa. Barakallahu fikum. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya ayat ini turun tentang kisahnya sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ketika itu Sa'ad ibn Abi Waqqas mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Islam, dakwah Islam dalam keadaan ibunya yang masih musyrikah, seorang musyrik dan muslimah, tidak ridho. Ya, tidak ridho dengan anaknya tersebut. Sampai ibunya mengancam tidak akan makan selama-lamanya kalau anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau keluar dari agama Islam. Dari sana Sa'ad bin Abi Waqqas merasa bimbang dan bingung. Di satu sisi ini adalah hak kebenaran yang harus diikuti, di sisi lain ini adalah ibunya, ya, harus diberikan kasih sayang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasaina al-insana biwalidayhi husna." Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tetapi firman ini justru menguatkan sikap Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan menyuruh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk meninggalkan Islam dan mengikuti ibunya, tidak. Tetapi walaupun bagaimana keadaannya, sekafir apapun orang tua, semusyrik apapun orang tua, tetap mereka mempunyai hak, ya, dari anak-anaknya untuk menerima kebaikan-kebaikan. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh muallif rahimahullah, an Abi Amr Asy-Syaibani, dari Abu Amr Asy-Syaibani. Abu Amr Asy-Syaibani berkata, "Haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa awma bi yadihi ila dari Abdullah." Telah menceritakan kepada kita atau telah menyampaikan kepada kami sahibu hadhihi ad-dar, pemilik rumah ini. Dar bisa diartikan rumah atau kampung atau negeri. Al-muhim suatu tempat yang di situ manusia tinggal, ya, yang ditempati oleh manusia. Telah menyampaikan kepada kami pemilik rumah ini, wa auma biyadihi ila dari Abdullah. Dan Abu Amr Asy-Syaibani ketika mengatakan telah mengabarkan pemilik rumah ini, beliau menunjuk atau mengisyaratkan, ya, dengan tangannya ke arah rumah Abdullah. Di kalangan ulama ahli hadis, kalau disebutkan secara mutlak nama Abdullah dari kalangan para sahabat, maka yang dimaksud adalah Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kunyahnya Abu Abdurrahman. Jadi, kalau kita menemukan di dalam satu hadis atau asar langsung disebutkan dari Abdullah, tidak disebutkan Abdullah siapa, ibn siapa, atau nisbahnya kepada siapa, tidak. Maka Abdullah yang diinginkan atau yang dimaksudkan adalah Abdullah ibn Mas'ud. Ia mengisyaratkan tangannya ke arah rumah Abdullah ibn Mas'ud. Qala, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud pernah berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali yahabbu ila Allah azza wa jalla? Ayyul amali? Amalan apakah, perbuatan apakah yang lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla? Qala as-salatu ala waqtiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat pada tempatnya atau pada waktunya. As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Qultu thumma ayyun, kemudian aku bertanya lagi, lalu amalan apa lagi wahai Rasulullah yang lebih atau paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala thumma birrul walidain, Kemudian birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyun, aku pun bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah? Qala thumma jihadu fi sabilillah, kemudian jihad, berjihad fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala haddathani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Kata Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah telah menyampaikan tiga perkara tersebut kepadaku, yakni amalan salat tepat pada waktunya, kemudian birrul walidain, berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, dan juga jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Rasulullah telah menyampaikan tiga perkara tadi kepadaku. Walau istajadtuhu lazadani, seandainya aku terus meminta tambahan, seandainya aku terus menanyakan apalagi, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menambahnya. Hadis sahih sebagaimana disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam hadis yang mulia ini, Abdullah ibn Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan atau perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, banyak amalan-amalan soleh, dan tentunya dari sekian amalan-amalan soleh tersebut, ada amalan-amalan yang paling dicintai atau lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha, salat ala waqtiha, pada waktunya, tepat pada waktunya. Yang dimaukan dengan waktu di sini, yakni seseorang salat tepat pada waktunya, adalah al-waqtu al-mustahab. Al-mustahab, waktu yang mustahab. Karena waktu untuk menunaikan sholat itu terbagi kepada beberapa bagian. Ada yang dinamakan waktu mustahab, waktu yang disunnahkan atau sangat disukai, ya, di waktu tersebut sholat ditunaikan. Ada yang disebut dengan waktu mukhtar, ya, atau waktu mubah, ya. Di situ ada pilihan, boleh ketika itu atau boleh tidak. Ada juga waktu darurat, waktu darurat. Misalkan dia terlambat karena tertidur atau yang lainnya. Nah, dan siapa yang keluar dari waktu mustahab dan mukhtar atau mubah dengan disengaja, maka dia berdosa. Berbeda dengan orang yang keluar dari dua waktu tersebut tanpa disengaja. Nah, yang dimaukan di sini, seseorang sholat tepat pada waktunya, yakni waktu mustahab. Waktu mustahab. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya sholatnya seseorang yang tidak mempunyai udzur, udzur dikarenakan tidur, atau udzur dikarenakan lupa, atau dikarenakan ada kesibukan yang tidak mungkin untuk ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, akan timbul bahaya. Maka kalau ada udzur-udzur seperti itu, tertidur, lupa, ada kesibukan yang tidak mungkin untuk ditinggalkan, maka dia melakukannya setelah waktu mustahab lewat. Setelah melewati waktu mustahab tidak mengapa. Kalau memang ada udzur syar'i. Ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwasanya salat pada waktunya, yaitu as-salatu fi awwali waqtiha. Salat pada awal waktunya. Jadi, amalan salat yang paling dicintai oleh Allah adalah seseorang salat di awal waktunya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga oleh Ibnu Hibban di dalam sahih keduanya, yang kurang lebih lafadznya as-salatu fi awali waktiha. Salat di awal waktunya. Kalau seandainya hadis ini sahih, hadis dari Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban ini sahih, yakni yang dimaukan adalah salat tepat atau di awal waktunya, maka makna yang sebenarnya adalah waktu al-ada, ya. Waktu pelaksanaan salat, tidak hanya di awal saja. Bisa di awal, di tengah ataupun di akhir. Tetapi yang rajih hadis ini hadis yang dhaif. Hadis ini hadis yang dhaif. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, bahwasanya hadis yang menyebutkan salat di awal waktunya adalah hadis dhaif. Dan juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya hadis ini hadis dhaif. Nah. Jadi intinya, kesimpulannya, amalan salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang menunaikan salat tersebut ala waktiha, pada waktunya, tidak hanya di awal, ya, di awalkah atau di pertengahan atau di akhir waktu, selama itu termasuk atau masih dianggap, ya, termasuk waktu salat, maka itu semuanya adalah amalan salat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada batasan, hanya di awal waktu saja. Hanya di awal waktu saja. Apalagi nanti ketika kita melaksanakan sholat, ada di sana fikihnya bagaimana kita menunggu imam, ya, imam ratib masjid, imam tetap satu masjid, atau menunggu jamaah terkumpul, ya, agar kita bisa menunaikan sholat bil jamaah, secara berjamaah. Nah, sehingga yang rajih salat tepat pada waktunya yang merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang menunaikan salat na'am pada waktunya, baik di awal, di tengah ataupun di akhir waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Lalu amalan apa lagi wahai Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? "Tsumma birrul walidain." Kata Rasulullah, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-walidain, yang maksud adalah al-ab wal-um, ibu dan bapak, itu walidain. Al-ab wal-um, ibu dan bapak, ayah dan bunda, itu yang dimaksud dengan birrul walidain. Nah, ibu dan bapak, mereka mendapati atau mendapatkan hak-hak yang sangat banyak dari anak-anaknya. Dari anak-anaknya. Nanti akan disebutkan dalam hadis yang selanjutnya, siapa yang paling berhak untuk lebih diutamakan di antara keduanya. Ibu ataukah bapak? Ya, akan disebutkan. Yang intinya kedua-duanya, mereka telah mengorbankan segala-galanya untuk mengurus anak-anaknya. Seorang ibu, dari mulai mengandung anaknya kurang lebih selama 9 bulan, kemudian menyusuinya kurang lebih 2 tahun, kemudian mengurusnya, merawatnya, mendidiknya dari kecil sampai dewasa, ya, diurus, dirawat, dididik, dibimbing, diajari. Nah, ini tugas seorang ibu. Pengorbanan-pengorbanan, jerih payah yang sangat banyak, tidak kenal lelah, letih, payah, capek, tidak, dikarenakan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Begitu juga seorang bapak, banyak pengorbanan yang diberikan oleh bapak kepada anak-anaknya. Berani untuk mengeluarkan keringat, ya, di bawah teriknya atau terik panasnya matahari. Tidak memperdulikan rasa capek, lelah, letih, demi untuk mendapatkan nafkah atau memberikan nafkah kepada keluarganya. Demi untuk bisa memberi makan anak-anaknya. Nah, banyak pengorbanan yang diberikan oleh ibu dan bapak kepada anak-anaknya. Maka pantaslah Rasulullah menyebutkan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Disebutkan di sini setelah amalan sholat, ya. Setelah amalan sholat, dan sebelum amalan jihad fi sabilillah. Kita ketahui bahwasanya jihad fi sabilillah merupakan amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat besar. Dan di sini Rasulullah meletakkan birrul walidain, amalan berbuat baik kepada kedua orang tua sebelum jihad fi sabilillah. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tua, birrul walidain, adalah lebih mulia daripada jihad sekalipun. Ya, lebih besar amalannya daripada jihad sekalipun. Birrul walidain, seorang anak berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tuanya banyak macamnya. Kalau dia mampu membahagiakan atau memberikan kebaikan kepada kedua orang tuanya dari segi materi, ya, harta, maka dengan hartanya menanggung biaya hidup kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, ya, sudah menginjak masa-masa tua, sudah tidak mampu untuk mencari makan, ditanggung oleh anak-anaknya. Atau juga misalkan memberikan kebaikan kepada mereka dengan anggota tubuh kita, ya, dengan lisan kita, kita tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, yang kasar, yang keji. Kita mengajak mereka berbicara dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut, ya, penuh dengan ketawaduan, penuh dengan penghormatan, kemuliaan. Nah, kita tidak menghardik mereka, kita tidak mencaci mereka. Atau dengan amalan-amalan badan kita, ya, kalau ada sesuatu yang diperlukan oleh mereka dari tenaga kita, kita bantu, ya, kita bantu. Apapun itu, selama amalannya adalah amalan yang tidak dilarang oleh syariat, kita lakukan, ya, kita lakukan. Misalkan kita diperintah atau diminta membereskan rumah, kalau kita mampu, kita kerjakan. Mencuci piring, mencuci baju, atau misalkan membantu orang tua dalam mencari nafkah, kalau kita mampu dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita lakukan. Nah, ataupun dengan begitu banyak, nah, atau sekian banyak amalan-amalan dari kebaikan-kebaikan yang bisa kita tunaikan kepada mereka berdua. Birrul walidain, birrul walidain. Betul-betul posisi kedua orang tua sangat penting, ya, bagi seorang muslim. Sekalipun orang tuanya itu adalah kafir atau musyrik, ya, non-muslim, tetap mereka mendapatkan hak, ya, mendapatkan hak dari anak-anaknya berupa ihsan, kebaikan-kebaikan. Berupa ihsan, kebaikan-kebaikan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Lalu apa lagi, wahai Rasulullah, amalan yang lebih dicintai oleh Allah? "Tsumma jihadu fi sabilillah." Kemudian jihad fi sabilillah. Nah, jihad fi sabilillah bisa bermakna dua. Yang pertama, yakni bermakna al-harb, perang melawan orang-orang kafir, ya, dengan senjata, dengan pedang, dengan tombak ataupun senjata yang lain. Jihad bermakna perang melawan orang-orang kafir, para musuh Allah, ya, para musuh Allah. Atau makna yang kedua adalah seseorang bersungguh-sungguh di jalan Allah, yakni dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjauhkan dirinya dari kesyirikan, itu jihad fi sabilillah. Dia menjauhkan dirinya dari kebid'ahan-kebid'ahan, itu jihad fi sabilillah. Dia menjauhkan dirinya dari maksiat-maksiat, itu pun jihad fi sabilillah. Ya. Kesungguhan dirinya, ketika dirinya bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan dirinya dari segala kejelekan, itu yu'tabar termasuk dari jihad fi sabilillah. Jadi jangan dipahami kalau jihad fi sabilillah itu hanya memegang senjata, pedang, ya, atau misalkan tombak melawan orang-orang kafir, berperang. Tidak, tidak hanya itu. Bahkan jihad yang paling besar dan yang paling susah adalah seorang hamba Allah berjihad, menjaga dirinya agar tidak mengikuti hawa nafsu, agar tidak mengikuti syaitan, syaitan. Seseorang menjihadi dirinya, ya, dirinya sendiri, melawan syaitan, para syaitan, atau melawan hawa nafsunya, ini lebih berat dan lebih sulit ketimbang dia harus berperang melawan orang-orang kafir. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, itulah perkara-perkara dari amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan seandainya aku meminta tambahan, bertanya lagi kepada Rasulullah, pasti Rasulullah akan menambahkannya. Maknanya, puasanya tiga amalan ini, tiga amalan yang disebutkan di dalam hadis ini tidak menjadi batasan. Tidak menjadi batasan, puasanya al-amal ahabbu ilallah hanya tiga. Amalan yang lebih atau paling dicintai oleh Allah hanya tiga, tidak. Ya. Masih banyak di sana amalan-amalan yang lain yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jadi syahid adalah birrul walidain, ya, birrul walidain. Ini yang menjadi syahid atau yang kita ambil sebagai dalil tentang wajibnya seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Semana dengan ayat yang telah kita baca, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Dan kami telah memerintahkan manusia agar berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, di sini birrul walidain sejajar dengan sholat, sejajar dengan jihad fi sabilillah. Dan kita ketahui bahwasanya sholat, amalan sholat adalah merupakan amalan yang nanti di hari kiamat paling pertama akan dihisab. Perkara yang paling pertama akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah salat. Ini yang terkait urusannya antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat. Itu yang paling pertama ditanyakan. Kalau urusannya terkait antara hamba dengan hamba, yakni manusia dengan manusia, yang paling pertama ditanyakan adalah urusan darah. Ya. Akan ditanyakan adalah urusan darah. Nah, dan darahnya seorang muslim itu haram, ya, terjaga, terhormat, harus dijaga, harus dilindungi. Nah, hadis yang selanjutnya wa an Abdullah ibn Umar, dan dari Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar kunyahnya Abu Abdurrahman. Nah, Abdullah ibn Umar kunyahnya Abu Abdurrahman. Beliau masuk ke dalam agama Islam ketika usianya masih kecil, ya. Dan beliau ikut berhijrah bersama bapaknya, yakni Umar ibn al-Khattab. Ketika terjadi perang Uhud, beliau meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut, ya, berperang di perang Uhud. Tetapi Rasulullah tidak mengizinkannya. Kenapa? Dikarenakan Abdullah ibn Umar masih terlalu kecil usianya. Masih terlalu kecil. Kemudian beliau mengikuti perang Khandaq. Ya, perang Khandaq. Dan juga perang-perang yang setelah Khandaq. Ya. Semua peperangan setelah perang Khandaq beliau ikuti. Termasuk juga Bai'atul Ridwan. Ya, ketika terjadinya Bai'atul Ridwan. Ya, ini ketika para sahabat atau kaum muslimin membaiat Rasulullah di bawah pohon sebagaimana yang dikisahkan di dalam surah Al-Fatih. Abdullah ibn Umar merupakan imam, seorang imam yang teguh, yang kuat, yang kokoh, wasiul ilm, luas ilmunya, termasuk dari ulama di kalangan para sahabat, kathirul ittiba. Dan beliau merupakan orang yang paling banyak mengikuti Rasulullah, orang yang paling banyak mengikuti amalan-amalan Rasulullah, perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah, ya, di dalam hadis-hadis atau dalam asar-asar tentang semangatnya Abdullah ibn Umar dalam mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah disebutkan ketika Rasulullah berjalan dengan Abdullah bin Umar menaiki tunggangan, melewati sebuah pohon, kemudian Rasulullah berkeliling di sini, ya, berputar mengelilingi pohon tersebut. Kemudian suatu ketika Abdullah bin Umar, yakni Rasulullah telah wafat, beliau dalam satu kesempatan melewati pohon tersebut, ya, untuk yang kedua kalinya. Tetapi setelah wafatnya Rasulullah, beliau ingat apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika melewati pohon tersebut, yakni Rasulullah mengelilinginya tanpa diketahui alasannya apa, kenapa Rasulullah memutari atau mengelilingi pohon tersebut. Tetapi dikarenakan semangatnya Abdullah bin Umar mengikuti amalan-amalan Rasulullah, dia juga tidak pikir panjang, tidak berpikir panjang, yang penting mengikuti Rasulullah. Dia putarkan tunggangannya mengelilingi pohon tersebut. Masya Allah. Dan banyak kisah-kisah yang lainnya. Sampai-sampai para sahabat yang lain atau para tabi'in ketika melihat Abdullah bin Umar saking semangatnya mengikuti amalan-amalan Rasulullah, contoh-contoh dari Rasulullah, sampai-sampai orang di sekitarnya mengira Abdullah bin Umar ini adalah seorang yang majnun, seorang yang gila. Karena di luar dari atau di luar naam akal manusia, di luar pikiran manusia. Ini saking semangatnya Abdullah bin Umar mengikuti amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selayaknya demikianlah yang harus ada pada diri tiap-tiap muslim. Ketika dia mendapati sebuah hadis yang sahih atau asar yang sahih bahwasanya Rasulullah melakukan hal ini, Rasulullah pernah begini, begitu, Rasulullah mengucapkan ini, melakukan itu, langsung diikuti dengan niat ittiba'ur rasul, mengikuti, mencontoh Rasulullah tanpa harus berpikir panjang. Kalau dilakukan, wah nanti saya akan begini. Kalau tidak dilakukan, mungkin nanti akan lebih begini. Tidak, tidak berpikir seorang muslim ketika mengikuti Rasulullah. Niatkan ittiba'ur rasul, langsung diamalkan. Walaupun itu hanyalah perbuatan-perbuatan Rasulullah yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Cara berjalan Rasulullah misalnya, cara berbicara Rasulullah, cara berpakaian Rasulullah, ataupun yang lainnya, ya, yang tidak ada kaitannya dengan hal-hal ibadah. Dan kata para ulama, kalau ada seorang muslim, seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengikuti amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW yang sifatnya bukan ibadah, jibiliyah, hanya keseharian saja, kebiasaan Rasulullah, tetapi diikuti, maka diharapkan dia akan mendapatkan pahala dari Allah jika memang niatnya adalah ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Nah, inilah Abdullah bin Umar, seorang yang luas ilmunya dan paling semangat mengikuti contoh-contoh atau amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah mendapatkan rekomendasi pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Rasulullah pernah berkata, "Abdullah rajulun salih." Bahwasanya Abdullah bin Umar, dia adalah seorang rajulun salih, laki-laki yang saleh. Sudah disaksikan, ya. Ada jaminan dari Rasulullah, ada persaksian bahwasanya Abdullah bin Umar adalah seorang yang saleh. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Anna amlaka syabban Quraisy li nafsihi 'ani dunya la Abdullah bin Umar." Abdullah bin Mas'ud berkata, yakni memuji Abdullah bin Umar, kata beliau, "Tidak ada pemuda di kalangan suku Quraisy, orang-orang Quraisy, yang paling bisa menahan dirinya dari dunia, yang paling bisa menahan dirinya dari dunia, kecuali Abdullah bin Umar, kecuali Abdullah bin Umar." Berarti beliau adalah seorang yang zahid, seorang yang mempunyai kezuhudan yang sangat besar, wara', seorang mutawarrid. Begitu juga Jabir bin Abdullah pernah berkata, "Ma minna ahadun adraka ad-dunya illa malat bihi wa mala biha illa bin Umar." Tidaklah salah seorang di antara kita yang mendapati dunia atau menemukan dunia illa ma ratbihi wa ma la biha, kecuali dunia itu akan condong kepadanya dan dia akan condong kepada dunia. Ini ucapan Jabir bin Abdillah. Tidak ada seorang pun dari kita manusia kalau sudah dia mendapatkan bagian dari dunia, pasti dirinya akan condong kepada dunia, terkait ya, tergantung, menggantung dirinya kepada dunia, begitu juga dunia akan menggantung kepada dirinya, illa ibn Umar. Tetapi tidak dengan Abdullah ibn Umar. Betul-betul beliau seorang yang zahid, seorang yang mutawarri, penuh dengan kezuhudan dan kewara'an. Nah, Ibn al-Musayyib pernah berkata, mata yaum mat wa ma fil ardi ahabu ilayya an alqa Allah bimithli amalihi minhu. Ketika ada seorang yang meninggal, tidak ada orang yang paling aku cemburui, yang paling aku harapkan agar aku bisa mati seperti orang tersebut, bisa mati dengan amalan orang tersebut, kecuali Abdullah ibn Umar. Ini ucapan Ibnu Musayyib rahimahullah. Ini menunjukkan bahwasanya Abdullah ibn Umar mempunyai fudul ya, atau fadail, mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Sampai-sampai Ibnu Musayyib mengatakan, tidak ada seorang pun yang meninggal kecuali Abdullah ibn Umar yang aku cemburu, aku menginginkan mati seperti beliau. Nah, Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan tentang Abdullah ibn Umar ini, aftan nasa sittina sana, bahwasanya Abdullah ibn Umar beliau memberikan fatwa kepada manusia, kepada kaum muslimin, sittina sana, kurang lebih 60 tahun. Masya Allah, dari kecil wasi'ul ilm, ilmunya sudah banyak ya. Dari kecil ilmunya sudah banyak, maka pantaslah kalau beliau berfatwa memberikan ilmu kepada manusia kurang lebih sebanyak atau selama 60 tahun. Sittina sana. Beliau adalah seorang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala fil jihad, di dalam jihad peperangan. Dan juga beliau mempunyai kekuatan yang sangat besar fil ibadah, di dalam beribadah kepada Allah. Nah. Dan juga beliau adalah orang yang paling banyak pengetahuannya tentang akhirat. Ya. Orang yang paling banyak pengetahuannya tentang akhirat dan juga banyak isarnya kepada akhirat. Yani lebih mementingkan perkara-perkara akhirat daripada perkara-perkara dunia. Nah, dikarenakan ilmu tentang akhiratnya banyak. Ya. Kalau seorang hamba Allah, ilmu agamanya, ilmu tentang akhiratnya lebih banyak, pasti dia akan lebih mengedepankan atau mengutamakan perkara-perkara akhirat ketimbang perkara-perkara dunia. Maka mereka-mereka yang lalai dari perkara akhirat, tertipu dengan perkara-perkara dunia, dengan kemewahan-kemewahan dunia yang sifatnya fana, sementara. Ya. Bahkan tidaklah disebutkan dunia dalam Al-Quran kecuali semuanya hanyalah cacian atau perendahan untuk dunia. Bahkan dalam hadis, ya, orang-orang yang mencari-cari dunia sehingga mereka lupa dari Allah Subhanahu wa taala, terlupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada lain mereka itu seperti kilab, ya, seperti anjing yang mengejar-ngejar bangkai. Waliyadzubillah. Nah, kalau kita cari, ya, kalau kita cari, klik saja di komputer kalimat dunia dalam Al-Qur'an atau hadis, pasti munculnya adalah zam, ya, celaan-celaan. Tidak ada yang memuliakan atau memuji tentang perkara dunia. Nah, dan orang yang mereka lalai dengan dunia, lalai dengan kehidupan dunia, lalai dengan harta-harta, kemewahan dunia, kedudukan di dunia, mereka adalah orang-orang yang sedikit ilmu tentang akhiratnya. Mereka sedikit ilmu tentang agamanya. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Imam Malik bahwasanya Abdullah ibn Umar, beliau telah memerdekakan kurang lebih 1000 budak. Masya Allah, memerdekakan kurang lebih 1000 budak. Beliau wafat setelah menunaikan amalan haji, ya, setelah menunaikan amalan haji. Disebutkan pada tahun 73 3 Hijriah. Wallahu a'lam. Ini sekilas tentang Abdullah bin Umar. Masih panjang kisahnya. Tapi kita baca hadis. Qala, ia berkata, yani Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman, ridha Rabbi fi ridha al-walid. Keriduan Allah, keriduan Rabb ada pada keriduan seorang bapak. Wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Dan kemurkaan Allah atau kemarahan Allah ada pada kemurkaan seorang bapak. Nah, di dalam hadis yang mulia ini, lafadznya adalah keriduan Allah ada pada keriduan seorang bapak. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan seorang bapak. Di dalam riwayat yang lain disebutkan walidain, tidak hanya bapak saja, tetapi juga ibu termasuk. Keriduan Allah ada pada keriduan orang tua. Dan juga kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Maknanya, bahwasanya ucapan-ucapan atau doa-doa dari orang tua itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaannya. Maka jangan sampai kita menyebabkan orang tua kita mendoakan hal-hal yang jelek untuk kita dikarenakan perbuatan-perbuatan kita sendiri. Jangan sampai. Kita harus berhati-hati di dalam berucap, berbicara dengan orang tua. Kita harus hati-hati bermuamalah, bersikap. Ya. Naam, beramal dengan orang tua. Harus berhati-hati. Jangan sampai ada ucapan kita atau perbuatan kita yang menyinggung mereka, yang membuat mereka murka, marah, sehingga mereka lupa diri dan mendoakan kejelekan-kejelekan untuk diri kita. Walhamdulillah. Jangan sampai. Tetapi hendaklah kita terus mengusahakan diri kita agar dengan ucapan-ucapan kita, agar dengan perbuatan-perbuatan kita, orang tua kita terus mendoakan kebaikan kepada kita. Terus mendoakan kebaikan kepada kita. Karena du'aul walidain mustajab. Doanya kedua orang tua, rintihannya orang tua, pengaduannya orang tua kepada Allah, itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelek ataupun baik. Jelek ataupun baik untuk anak-anaknya. Nah, walaupun demikian, kaidah di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW atau oleh Abdullah bin Umar, nah, yang berasal dari Rasulullah SAW, keriduan Allah ada pada keriduan bapak dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan bapak. Ini tidak bisa dimutlakan, tidak bisa dimutlakan. Ini berlaku untuk seorang bapak yang dia saleh, yakni tidak menyuruh anak-anaknya untuk bermaksiat kepada Allah. Bab yang selanjutnya, babul birrul um. Bab birrul um. Bab tentang berbuat baik atau berbakti kepada seorang ibu. An-Bahz ibn Hakim. Dari Bahz ibn Hakim. Bahz ibn Hakim adalah seorang yang fiqah, seorang yang terpercaya. An abihi an jaddihi, dari bapaknya, berarti dari Hakim. An jaddihi, dan dari kakeknya, yaitu dari bapaknya Hakim. Bapaknya Hakim bernama Muawiyah. Muawiyah ibn Haydah. Beliau lahir di Basrah dan meninggal di Khurasan. Ini kakeknya Bahz. Bahz ibn Hakim ibn Muawiyah. Bahz ibn Hakim ibn Muawiyah. Muawiyah adalah seorang sahabat. Muawiyah adalah seorang sahabat. Hakim seorang tabi'in yang fiqah. Bahz adalah tabi'ut tabi'in. Qultu, kata Muawiyah, kakeknya Bahz ibn Hakim, aku pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru, siapakah orang yang pantas aku berikan kebaikan-kebaikan? Siapakah orang yang pantas aku berbakti kepadanya? Qala, Rasulullah menjawab, ummaka, ibumu. Qultu man adarru. Kemudian Muawiyah bertanya lagi yang kedua kalinya. Lalu siapa lagi, wahai Rasulullah, orang yang pantas aku berbuat kebaikan kepadanya. Qala ummaka. Kata Rasulullah, ibumu. Qultu man abar? Muawiyah pun bertanya lagi yang ketiga kalinya. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Orang yang pantas aku berbuat baik kepadanya. Qala ummaka. Kata Rasulullah SAW, ibumu. Qultu man abar? Muawiyah bertanya untuk yang keempat kalinya. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Orang yang pantas aku berbuat baik kepadanya. Qala abaka. Thumma al-aqrab fal-aqrab. Kata Rasulullah SAW jawaban yang keempat. Abaka. Bapakmu. Thumma al-aqrab fal-aqrab. Kemudian kerabat-kerabatmu yang paling dekat dan seterusnya. Yang paling dekat, yang agak dekat, sampai kepada yang jauhnya. Nah. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abdullah bin Abbas masih dalam bab ini. Wa'an ibn Abbas dan dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kunyahnya Abu Abbas. Kunyahnya Abu Abbas. Beliau mempunyai gelar Hadrul Ummah. Hadr al-Ummah. Tintanya umat Islam. Kenapa digelari tinta? Dikarenakan ilmunya yang sangat luas. Wa faqihul ummah. Beliau juga digelari faqihul ummah. Orang yang paling paham tentang agama dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas. Beliau juga mendapati gelar turjumanul Quran. Penterjemah Al-Quran. Yani penafsir Al-Quran. Nah, ulama ahli tafsir yang paling kuat, yakni yang paling cerdas atau banyak ilmunya tentang tafsir kalangan para sahabat, yakni Abdullah ibn Abbas. Disebutkan kurang lebih beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1660 hadis, kurang lebih 1660 hadis Abdullah ibn Abbas. Nah, Sa'ad rahimahullah, Imam Sa'ad pernah berkata tentang Abdullah ibn Abbas, "Ma ra'aitu ahdath fahman wala alabba lubban wala aktsara 'ilman wala awsa hilman minhu." Aku tidak pernah melihat orang yang lebih cerdas pemahamannya. Lebih cerdas pemahaman dan juga lebih banyak ilmunya serta lebih lembut ya sikapnya atau akhlaknya daripada Abdullah ibn Abbas. Ini kata Sa'ad rahimahullah. Idza marra fi at-tariq qalat an-nisa. Kalau Abdullah ibn Abbas dia berjalan di satu jalan dan di sana ada kaum wanita, wanita-wanita itu berkata, "Amarra al-misku aw ibn Abbas?" Siapa yang telah melewati kita? Siapa yang telah lewat kepada kita? Misk, yakni parfum yang sangat harum, atau Abdullah ibn Abbas? Ini adalah pujian dari mereka-mereka. Saking fadilnya, banyaknya keutamaan pada diri Abdullah ibn Abbas. Siapa yang lewat tadi? Misk, parfum yang paling wangi, yang sangat wangi, atau Abdullah ibn Abbas? Idza ra'aituhu faqultu ajmal nas. Kata Sa'ad rahimahullah, kalau aku melihat Abdullah ibn Abbas, maka aku berkata, sesungguhnya dialah manusia yang paling indah, yakni yang paling ganteng, Abdullah ibn Abbas. Wa idza hadatsa qultu afsahun nas. Dan kalau Abdullah ibn Abbas berbicara, maka aku berkata, sesungguhnya dialah orang yang paling fasih di dalam berbicara. Nah, sangat banyak di dalam kitab-kitab syiar, kitab-kitab tentang sirah diceritakan atau disebutkan tentang manaqib, keutamaan-keutamaan Abdullah ibn Abbas. Beliau wafat di kota Taif. Taif itu kurang lebih yakni dekat dari Makkah. Pertengahan atau antara Riyadh yakni Najd dengan Makkah, di sana akan melewati Taif. Beliau wafat di kota Taif kurang lebih tahun 68. Dan ketika beliau wafat, ada Muhammad ibn al-Hanafiyah, ibn al-Hanafiyah yang mensolati beliau. Nah, Muhammad ibn al-Hanafiyah ini termasuk dari keturunannya Ali. Termasuk dari keturunannya Ali. Dan jarak antara wafatnya Nabi SAW dengan wafatnya Abdullah ibn Abbas kurang lebih adalah 13 tahun. 13 tahun. Nah, ini sekilas tentang Abdullah ibn Abbas. Al-Bahrul Habr. Gelarnya adalah lautan dan juga tinta. Lautannya umat Islam, tintanya umat Islam. Dikarenakan wasiul ilm, luasnya ilmu beliau. Dari Abdullah ibn Abbas, Abu al-Abbas radhiyallahu anhuma. Abbas bapaknya adalah seorang sahabat, ya. Maka kita doakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya, Abdullah dan juga Abbas. Annahu atahu rajulun faqala, bahwasanya ada seorang lelaki yang mendatanginya. Kemudian lelaki itu berkata, "Inni khatabtu imra'atan." Sesungguhnya aku pernah mengkhitbah seorang wanita, yakni melamar seorang wanita. Fa'abat antan kihani. Tetapi wanita itu enggan untuk menikahiku. Yakni ditolak. Seorang lelaki kalau ditolak oleh seorang wanita, pasti dia broken heart gitu, ya. Patah hati. Wa khatabaha ghairi. Lebih-lebih lagi, wa khatabaha ghairi. Lalu ada laki-laki lain yang melamarnya. Ya, laki-laki selainku melamarnya. Fa'ahabbat antan kihahu. Maka wanita itu mau untuk menikah dengan lelaki tersebut. Tambah sakit ya hatinya. Faghirtu 'alaiha faqataltuha. Maka aku cemburu kepada wanita tersebut. Cemburu kepada wanita tersebut. Ketika dilamar olehnya enggak mau, tapi dilamar oleh selainnya mau. Faqataltuha. Masyaallah. Maka aku membunuh wanita tersebut, kata si lelaki ini. Ia bertanya kepada Abdullah ibn Abbas, "Fahal li min taubatin?" Maka apakah aku masih bisa bertaubat? Qala ummuka hayya. Abdullah ibn Abbas tidak langsung menjawab bisa atau tidak. Tetapi Abdullah ibn Abbas bertanya, "Ummuka hayya? Apakah ibumu masih hidup?" Qala la. Ia menjawab, "La, ibuku sudah meninggal." Qala tub ila Allah azza wa jalla wa taqarrab ilayhi mastata'ta. Kata Abdullah ibn Abbas kepada lelaki tersebut, "Tub ila Allah. Bertaubatlah engkau kepada Allah. Mintalah ampun engkau kepada Allah. Beristighfarlah engkau kepada Allah wa taqarrab ilayhi mastata'ta." Dan dekatkanlah dirimu kepada Allah semampumu. Dekatkanlah dirimu, bertaqarrublah kepada Allah semampumu, mastata'ta. Qala Ata ibn Yasar. Ata ibn Yasar, yakni seorang tabi'in, ia berkata, "Fadhahabtu," maka aku pergi, "fasa'altu ibn Abbas." Aku pergi kepada Abdullah ibn Abbas dan bertanya kepadanya, "Lima sa'altahu an hayati ummi?" Wahai ibn Abbas, kenapa engkau bertanya kepada lelaki tersebut tentang kehidupan ibunya, yakni tentang ibunya masih hidup atau tidak? Faqala. Kemudian Abdullah ibn Abbas menjawab, "Inni la a'lam amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah." Kata Abdullah ibn Abbas, "Sesungguhnya aku tidak tahu perbuatan apa lagi yang paling lebih bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah daripada birril walidah, berbuat baik atau berbakti kepada seorang ibu." Masya Allah. Ini ucapan tinta umat Islam. Ucapan lautnya umat Islam. Ini Abdullah ibn Abbas. Ahli tafsir yang paling unggul. Ya. Terjemah Al-Quran. Penafsir atau penerjemah Al-Quran. Yang dia didoakan oleh Rasulullah SAW. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Agar dipakihkan, dipahamkan di dalam urusan agama. Dan agar Allah berikan atau ajari ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, bisa lebih mentaqarrubkan dirinya kepada Allah daripada diri walidah, daripada berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini syahid yang menjadi dalil dari hadis ini. Ada faedah tambahan di sini. Ketika lelaki tersebut mengatakan, aku telah membunuh wanita, apakah aku bisa bertaubat? Abdullah ibn Mas'ud atau Abdullah ibn Abbas menyuruh lelaki tersebut untuk bertaubat kepada Allah dan bertaqarrub semampu mungkin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita ambil faedah. Kalau ada seorang muslim, seorang mukmin, dia terjatuh ke dalam satu dosa besar, kabirah minal kabair, zina atau membunuh atau misalkan ghibah, ghibah juga dosa besar, jangan dianggap enteng. Atau misalkan uquq walidain, durhaka kepada orang tuanya, ibu atau bapaknya. Atau dosa-dosa besar yang lainnya, lari dari peperangan. Atau misalkan mengkonsumsi, memakan riba, harta riba. Kemudian di negaranya, di daerahnya, tidak ada pemerintah yang menegakkan hudud, hukuman-hukuman yang sesuai dengan syariat Islam. Maka solusinya, dia bertaubat kepada Allah dari dosa besar yang pernah dia lakukan, dan dia bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah sebisa mungkin. Yani memperbanyak amalan-amalan ibadah, memperbanyak amalan-amalan soleh, amalan-amalan sunnah, diperbanyak. Salat sunnah kah? Atau misalkan saum sunnah, atau misalkan baca Quran, zikir, bersedekah, ataupun amalan-amalan soleh yang lain. Ini solusi bagi mereka-mereka yang seperti ini. Nah, tetapi kalau di sana ada pemerintah yang menegakkan hudud, ya, hukuman yang sesuai dengan syariat Islam, maka dia melaporkan dirinya kepada pemerintah setempatnya. Dia berterus terang, ya, dia berterus terang. Bahkan dia bersumpah kalau memang benar-benar ya, dia telah melakukan dosa besar, demikian. Tetapi kata para ulama, kalau memang dia tidak mau, dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui tentang dosa besarnya dia, ya, maka cukup dia bertobat kepada Allah. Jangan diceritakan dosa besarnya itu kepada orang lain, kepada siapapun. Hatta sampai kepada istrinya sekalipun tidak diceritakan. Dia bungkam, dia diam, bertobat kepada Allah dan perbanyak amalan-amalan saleh. Nah, seperti misalkan perbuatan zina. Kalau seorang muslim pernah berzina, hidup di negara Indonesia, maka solusinya bertaubat ya, kepada Allah, dan taubat itu ada syarat-syaratnya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, An-Nawawi dan juga ulama yang lainnya, harus ada an-nada, penyesalan, menyesal dari dosa yang pernah dilakukannya. Harus ada ikhlas, menjauhkan diri dari dosa yang dilakukannya. Menjauhkan diri dari perbuatan tersebut, menjauhkan diri dari teman-teman yang kemungkinan akan mengantarkan kepada perbuatan dosa tersebut, menjauhkan diri dari tempat-tempat yang kemungkinan akan menyeret lagi kepada dosa tersebut, dijauhkan dirinya, ikhlas. Kemudian ada azm, ada tekad, bertekad, dipatri, ya, diniatkan di dalam hatinya, dia tidak akan lagi kembali kepada dosa tersebut. Nah, itu syarat-syarat dari taubat. Ibnu Utsaimin rahimahullah, begitu juga Ibnu Taimiyah rahimahullah, pernah menyebutkan satu faedah. Dari semenjak zaman sahabat, dari semenjak zaman Rasulullah sampai sekarang, yakni sampai hari ketika Ibnu Utsaimin rahimahullah masih ada, masih hidup, yang ucapannya sama dengan Ibnu Taimiyah, kata beliau, tidak ada seorang pun yang dirajam, yakni dirajam, diperlakukan hukum rajam kepada dia kecuali dikarenakan pengakuan dirinya sendiri. Ini faedah, sangat jarang kita dapatkan. Tidak ada dari zaman Rasulullah sampai sekarang orang yang dirajam dikarenakan zina itu ada saksi, tidak. Semuanya dikarenakan pengakuannya sendiri. Nah, karena sangat susah. Hukum syariat Islam itu tidak bermudah-mudahan di dalam menghukumi umatnya. Sangat tepat. Kalau ada seseorang yang membunuh, didatangkan saksinya mana, buktinya mana. Kalau berzina, mana saksinya? Mana saksinya? Saksinya harus melihat kejadiannya dengan jelas, tidak hanya diterka-terka. Kalau mencuri, mana buktinya? Nah, jadi syariat Islam itu tidak sepele, tidak gampang. Ada proses. Nah, itu faedah tentang seseorang bertobat dari dosa besar. Jadi jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Kalau ada seorang muslim yang pernah terjatuh dalam satu dosa besar, berbesar atau besar dirilah. Jangan putus asa, tetap berharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanah tudhibna sayyi'ah." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Maka perbanyaklah kebaikan agar kejelekan-kejelekan kita terhapus. Agar kejelekan-kejelekan kita terhapus. Nah, dua hadis yang mulia ini menjadi dalil tentang wajibnya seorang anak, seorang muslim, dia berbuat baik, berbakti kepada ibunya. Di dalam hadis yang pertama, hadis Bahaz bin Hakim bin Muawiyah rahimahumullah, ketika Muawiyah bertanya kepada Rasulullah tentang siapa manusia yang paling pantas pertama kali untuk aku berikan kebaikan-kebaikan, Rasulullah menjawab, ibumu. Ditanyakan sebanyak 3 kali, ibumu. Baru yang keempat, bapakmu, kemudian kerabat-kerabatmu. Penyebutan ibu sebanyak 3 kali, kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya porsi atau kedudukan ibu itu lebih besar dibanding dengan kedudukan bapak. Yani ibu harus lebih diutamakan, ibu harus lebih dimuliakan, ibu harus lebih dihormati daripada bapaknya. Ini juga menunjukkan tentang hak-hak yang harus ditunaikan kepada seorang ibu itu lebih banyak ya, daripada hak-hak yang ditunaikan kepada seorang bapak. Nah, jelas. Jelek baiknya seorang anak itu tergantung kepada ibunya. Karena 24 jam seorang anak bersama ibunya. Dari mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi, ibunya yang menyertainya. Memberikan makan, mengajari, membimbing, mendidik, memberikan contoh yang baik, ibunya yang bertugas. Adapun bapak, dia mungkin hanya bertemu ketika malam hari, pagi hari keluar rumah mencari nafkah, bekerja, sore hari atau malam hari baru pulang. Nah, maka pantaslah Rasulullah menyebutkan 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Yang pertama kali harus engkau berbuat baik kepadanya. Lalu bapak. Ini menunjukkan bahwasanya hak-hak yang harus ditanyakan kepada ibu itu lebih banyak. Ya, itu lebih banyak. Dan ibu harus lebih diprioritaskan daripada bapak. Nah, barakallahu fikum. Jam berapa? Cukup ya? InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini. Baru 2 bab ya. Baru kita baca 4 hadis. Barakallahu fikum. Fadal, kalau ada silah, ada pertanyaan. Afdal mana, yani lebih utama mana, meminta doa orang tua untuk didoakan kepada Allah supaya sukses, atau berdoa sendiri kepada Allah agar sukses? Nah, doa yang paling afdal yaitu doa seorang hamba Allah langsung dia ucapkan oleh dirinya sendiri, oleh lisannya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merintih, dia mengadu, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang-orang sedang tidur, terlelap, yakni di malam hari, dia bangun, melaksanakan salat tahajud. dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu seutama-utama doa, yakni seorang hamba Allah berdoa oleh sendirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih afdal ya, daripada orang soleh sekalipun yang mendoakannya. Tidak mengapa kita meminta doa kepada orang lain, kepada orang tua, kepada orang-orang soleh, ulama misalnya, atau guru-guru kita, ataupun orang yang kita anggap lebih baik dari kita, ya, lebih baik kondisi keagamaannya, kondisi ibadahnya, semangatnya dalam menuntut ilmu dan beribadah, ya, tidak mengapa. Tetapi kata para ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan lainnya, jangan dibiasakan kita meminta didoakan kepada orang lain, karena dikhawatirkan kita tergantung atau ada ketergantungan kepada orang lain sehingga kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih afdal kata para ulama adalah seseorang berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, ya, tanpa perantara. Nah, ada yang lain? Syekh Abdul Rahman Al-Mar'i hafizahullah wara'ah pernah ditanya tentang masalah ini, bagaimana syuhud, persaksian tentang zinanya seseorang dengan video, ini rekaman video. Kata beliau, la yu'tabar, ya, tidak bisa dianggap, itu tidak termasuk kepada syuhud, kepada saksi. Kenapa? Karena video itu bisa direkayasa, ya, bisa direkayasa, bisa dibuat-buat. Dan syuhud ada saksi, ya, 4 saksi itu juga harus langsung melihat. Kata Rasulullah, sebagaimana alat untuk celak, yakni dicelupkan ke tempatnya, seperti timba ember masuk ke sumur, demikian lihatnya jelas, ya, tidak samar-samar atau harus jelas melihatnya. 4 saksi harus jelas melihatnya. Misalkan ada 4 saksi, yang pertama ditanya melihat jelas, demikian, yang kedua sama, yang ketiga sama, yang keempat dia ragu, oh ana hanya melihat belakangnya saja salah. Ini tidak bisa, ya, tidak bisa dianggap. Tidak bisa dianggap. Kecuali kalau si pelakunya bersaksi sendiri, yakni mengaku, beres urusannya. Jadi video tidak bisa dianggap. Ini juga merupakan pendapat Syekh Abdul Rahman Al-Mar'i hafizahullah wa ra'ah, dan juga ulama yang lain, ulama kibar yang lain. Video tidak bisa dijadikan saksi. Ya. Barakallahu fikum. Kalau ada yang lain, naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.